عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita masuk pada pembahasan dari kitab khusus Manasirah Wasalafiyah. Itu masuk pada pembahasan wasail Manasirah Salaf fi da'wati ila Allah. Beberapa wasilah Manasirah dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan beberapa tawabit, kaidah-kaidah dalam kita berdakwah, baik yang berkaitan dengan seorang dai, apa yang mesti kita miliki sebagai seorang dai, kemudian bagaimana kita mengelola matu'u, ini orang yang kita dakwahi, dan demikian pula bagaimana berkaitan dengan materi dakwah yang akan kita sampaikan atau materi yang kita dakwahkan kepada para matu'u. Demikian pula itu dakwah yang berkaitan dengan melihat kondisi waktu, tempat, dan juga personal. Semuanya adalah pembahasan yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, sehingga berdakwah sebagaimana pula yang lain-lainnya semuanya membutuhkan ilmu, sehingga kita bisa tepat di dalam membawakan amaliyah dakwah ila Allah. Karena semua perkara ketika salah melangkah bisa berakibat fatal, berdampak ini berat ringannya sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Dalam urusan dunia semuanya juga butuh rancangan, kemudian butuh konsisten dengan kaidah-kaidah ilmunya, dan kecerobohan dalam melakukan suatu perkara bisa berdampak sangat berbahaya, tergantung itu apa yang sedang dihadapinya. Menjalankan mesin pabrik, kemudian dia ceroboh, ada kesalahan bisa menderita kerugian miliaran. Dan semakin penting perkara itu, kecerobohannya akan jadi semakin berbahaya. Demikian pula dalam masalah dakwah, salah dalam mengelola dakwah bisa runyam dampaknya, bahkan tidak akan membawa kepada tujuan dan keutamaan dakwah, justru akan bisa membuat malapetaka bagi orang yang mereka berdakwah. Masalah kita sekarang adalah tentang wasail, beberapa wasilah yang berkaitan dengan ad-da'watu ila Allah. Yang pertama kita bahas adalah itu tentang apa itu wasilah, takrif yang berkaitan dengan masalah wasilah. Wasilah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, wasilah adalah at-tawassul ila syai', wasilah itu menjadikan suatu menjadi perantara untuk mengantarkan kepada sesuatu. Sehingga kalau di dalam ayat diantaranya ada ayat ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab. Mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu, para sembah itu, ada nabi, ada wali, mereka sendiri sedang mencari wasilah untuk mendekat kepada Allah, menjadi hamba yang sedekat-dekatnya. Wasilah dalam ayat ini adalah, maksudnya adalah amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga wasilah diterangkan oleh sebagian para ulama, itu kullun atau kullu tariqatin masyru'atin yalja'u ilaiha ajai ilallah liyuhakiku biha ahdafat dakwah. Wasilah adalah semua cara yang masyru' yang digunakan oleh seorang da'i untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan tujuan-tujuan dakwahnya. Dakwah ada tujuannya, lalu ada wasilah-wasilahnya. Ada ghoyah, ada wasilah. Ada tujuannya, ada wasilah-wasilahnya. Tujuannya kembali ini, tujuannya kembali. Wasilahnya mau pakai mobil atau motor atau pakai atau engklek jalan kaki, wasilahnya yang bisa mempercepat sampai ke Bantul, tinggal mau cepat atau lambat atau bagaimana, itu berkaitan dengan masalah wasilah. Sehingga wasilah adalah cara yang digunakan oleh seorang dai, tentu cara-cara yang masyru untuk mewujudkan tujuan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Kemudian wasilah ini ada yang sifatnya adiyah, wasilah yang sifatnya itu adat istiadat yang memang merupakan kebutuhan kehidupan manusia. Ada sifatnya ubudiyah, wasilah yang tidak bisa kita ngereka-ngereka. Wasilah yang sifatnya adiyah itu maksudnya hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang bisa membuat, yang dia bisa tertolong dengan untuk mewujudkan kebutuhannya itu dengan lebih hemat, lebih cepat. Contoh yaitu munculnya perkembangan teknologi, baik yang berkaitan dengan transportasi, baik yang berkaitan dengan yaitu penyampaian suara, baik yang berkaitan dengan itu hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa kemudian manusia meraih tujuan dengan lebih cepat, lebih efektif. Semua perkembangan teknologi termasuk wasilah yang adiyah, mikrofon, sehingga tidak perlu mengomong-ngomong ketika yang mendengarkan sebuahnya dengan mikrofon, maka dengan suara yang biasa lirih bisa terdengar ke banyak tempat. Kemudian kendaraan dari ontel, motor, mobil, kemudian kereta api, pesawat, lain lautnya juga transportasi laut, transportasi laut ya dari yang sederhana sampai yang paling canggih, ini semuanya adalah wasilah yang bisa dipakai untuk mewujudkan, mencapai tujuan, sehingga dia bisa lebih maksimal di dalam itu meraih tujuan tersebut. Termasuk diantaranya adalah teknologi internet, internet yang merupakan itu wasilah, bisa untuk wasilah yang baik atau wasilah yang buruk. Yang ada ini semuanya adalah wasilah yang sifatnya umum, bisa untuk perkara yang baik, bisa untuk perkara yang buruk. Sehingga kalau ditanyakan apa hukumnya wasilah seperti ini, ya kembali kepada hukum asalnya, perkara yang mubah, perkara yang mubah. Kalau digunakan untuk yang baik menjadi baik, digunakan untuk yang buruk menjadi buruk. Kalau internet itu untuk dakwah dan meluaskan jaringan dakwah, maka manfaatnya sangat besar sekali. Tapi kalau untuk pula mendakwahkan keburukan, menyebarkan keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, maka menjadi yaitu sesuatu yang buruk. Sehingga tidak bisa internet itu halal atau haram, yang tidak bisa dihukumi langsung halal haramnya, mau digunakan untuk apa. Ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu semua perkara yang asalnya adalah mubah, kembali kepada hukum asalnya. Mau digunakan, diambil, digunakan, boleh, selama untuk perkara-perkara yang baik, dan akan menjadi perkara yang itu membuahkan kebaikan yang lebih banyak. Kalau perlu digunakan perkara yang buruk, maka menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan, sehingga hukumnya kembali kepada untuk apa, bukan bolehkah perkara itunya, tapi itu mau digunakan untuk apa. Dan menguasai yang seperti ini termasuk di antara itu mewujudkan perintah Allah Ta'ala, wa'idtu lahum mastata'tu min quwwah, persiapkan oleh kalian semampu kalian kekuatan yang kalian wujudkan. Kaum muslimin, mewujudkan kekuatan itu dalam dua perkara. Yang pertama, kuatul iman, kekuatan iman. Ini adalah asbab lebih dulu untuk diwujudkan kekuatan iman, sehingga dia betul memiliki yaitu keimanan yang menancap di dalam hatinya, yang akan dijadikan dia sebagai perkara terbesar dan kerangka hidup dan mewarnai semua kehidupan dia sampai mati. Itulah keimanan, kekuatan iman. Bagaimana dia menjadi orang yang ditakuti musuh dengan keimanan itu? Pemilik iman yang militan, yang tidak bisa dibeli, yang dia punya orientasi atau punya akidah, punya prinsip, yang tidak bisa dibeli dengan apapun dari perkara dunia. Inilah kekuatan iman. Iman yang lemah gampang dicur, tapi iman yang kuat maka menakutkan para musuh, karena orang seperti tidak bisa dibeli dengan apapun. Ini kekuatan iman. Kekuatan kedua, kekuatan madiyah, kekuatan yang berkaitan dengan ini materi, termasuk diantaranya penguasaan yaitu teknologi yang sedang berkembang, berkaitan dengan persenjataan, kemudian termasuk diantaranya perkembangan IT yang ada. Maka selainnya seorang muslim betul-betul dia berusaha untuk menguasai hal itu dalam rangka untuk li'i'la li'kalimatillah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada persenjataan canggih yang kaum muslimin mesti harus menguasainya, dan untuk menguasai itu mesti belajar kepada orang kafir di negeri kafir, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mewujudkan hal itu dalam rangka untuk mewujudkan kekuatan yang mesti dia miliki, sehingga benar-benar kekuatan yang menggetarkan musuh. Sekarang ini kekuatan apa yang dimiliki muslimin yang menggetarkan musuh? Gak ada. Kekuatan iman tidak menggetarkan musuh. Iman kaum muslimin rata-rata mesti dibeli, dan ini sangat murah, gampang dipermainkan. Ini secara umum kondisi keimanan kaum muslimin yang ada, sehingga gak ada yang ditakutkan sama sekali. Kekuatan madiyah, kekuatan materi, jauh di bawah orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir sangat menguasai IT yang ada, persenjataan, kekuatan-kekuatan itu semuanya masih di tangan orang-orang kafir, mau tidak mau demikian keadaan yang ada. maka bagaimana mereka akan ini kental atau mereka akan ketakutan menghadapi kaum muslimin. Ini kekuatan sisi lain yang mesti kaum muslimin yaitu kuasai. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW, mereka gentar dengan orang dengan kaum muslimin bukan dengan sebab semata-mata keimanannya, tapi kaum muslimin nggak bisa diremehkan pula dalam masalah itu kecanggihan mereka di dalam peperangan melawan orang-orang kafir sesuai dengan zaman itu. Itu dan kondisi pada saat itu muslimin banyak yang dukden-dukden, jagoan-jagoan dalam peperangan, mau perang tanding, mau perang itu perangan sebagaimana yang terjadi, kaum muslimin memiliki kesiapan mental yang kuat dan kesiapan yaitu keterampilan yang layak untuk mereka maju dalam peperangan. Kemudian ini yang pertama, yaitu wasilah hadiah. Kemudian hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu sesuatu yang boleh, tinggal mau digunakan untuk apa. Dan seharusnya muslimin memiliki kekuatan ini sekuat-kuatnya yang membuat orang kafir dia betul-betul itu gentar terhadap ini kaum muslimin. Yang kedua adalah wasail ta'budiyah, wasilah yang sebenarnya ta'budiyah. Wasilah ta'budiyah tidak boleh direka-reka dan tidak boleh dia mengadakan reka-reka ini kreasi baru. Wasilah ta'budiyah, wasilah-wasilah yang telah ditetapkan oleh Syari, yang tidak boleh seorang dia yaitu mengadakan kreasi tersendiri berkaitan dengan wasilah tersebut. Wasilah ta'budiyah ini diantaranya dijelaskan di dalam beberapa prinsip dakwah yang diajarkan Al-Quranul Kirim. Di antara prinsip-prinsip ta'budiyah, wasilah ta'budiyah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu wasail syar'iyah. Yang pertama adalah wasilah dakwah bil hikmah, wasilah dakwah dengan cara hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mar'atil hasanah wajadilhum billati ahsan. Wasilah yang pertama dari wasilah syariah, wasilah ta'budiyah, yaitu wasilah dakwah dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah di antara makna salah bahasa sebagaimana diungkapkan Al-Imam Ibnu Qayyim, fi'lul lati yambaghi fi waqti lati yambaghi ala wajhi lati yambaghi. Hikmah itu adalah ini sikap yang tepat di waktu yang tepat pada sasaran yang tepat. Singkatnya tindakan yang tepat. Dan tentu sikap hikmah itu membutuhkan, jelas membutuhkan ilmu. Tidak akan bisa bersikap hikmah kecuali orang betul mereka berilmu. Ilmu menguasai dengan sangat matang, kemudian mengenal kondisi dan situasi sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat. Ini adalah sikap hikmah. Orang-orang yang bodoh tentu akan sering sekali bersikap tidak hikmah karena dia berbuat dengan kebodohannya, dengan perasaannya, dengan pandangan yang sempit, sehingga sering jauh daripada sikap hikmah. Sehingga sikap hikmah itu dimiliki oleh orang yang berilmu dan dia sangat menguasai yaitu kejiwaannya, sehingga bisa bertindak dengan tepat, dengan metode yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga sasarannya tepat. Ini orang mereka total memiliki sikap yaitu hikmah. Hikmah sebagaimana yang nanti ketika kita sebutkan qulu ila rabbika bil hikmah, biasanya ditujukan kepada orang yang mereka ini memiliki sikap yang gampang menerima terhadap al-haq, tapi dia orang yang belum tahu tentang hakikat al-haq. Orang seperti ini tinggal diajari, difahamkan tentang hakikat al-haq, kemudian dibangkitkan semangat untuk beramal. Inilah sikap hikmah, yaitu berdakwah dengan cara yaitu mengajarkan hakikat al-haq, Quran dan Sunnah, yang isinya semuanya adalah hikmah, kepada orang yang mereka sudah siap menerima tanpa ada bantahan-bantahan. Dia tinggal memahami kemudian mengamalkan. Itu adalah ini dakwah bil hikmah, sasaran kepada orang semodel atau sasaran seperti ini, kepada orang yang mereka hatinya ini siap untuk menerima kebenaran tersebut. Maka dia disuruh dengan hikmah, artinya tinggal menerangkan Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah itu totalitas adalah isinya adalah hikmah itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara jidal, ini mujadalah. Yang kedua dengan cara al-ma'idah al-hasanah. Al-ma'idah al-hasanah itu nasihat yang baik. Ini ditujukan kepada orang-orang yang mereka sudah mengenal kebenaran atau belum mengenal kebenaran dan masih kecenderungannya kepada kemaksiatan, kelalaian itu relatif tinggi, sehingga perlu didakwai dengan cara ma'idhah hasanah, itu membawakan ayat-ayat, hadis-hadis yang berisi targhib dan tarhib. Targhib itu yang menimbulkan semangat sehingga dia termotivasi dengan dibawakan ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan tentang berbagai macam keutamaan-keutamaan yang membuat dia punya semangat untuk yaitu mengamalkannya, tergugah bagaimana dia betul-betul menggugah dia untuk bangkit semangatnya meraih segala macam keutamaan dan memberikan tarhib, sesuatu yang bisa membangkitkan rasa takut sehingga dia bisa dengan mudah meninggalkan perbuatan maksiat karena munculnya rasa takut dari akan disampaikan oleh seorang dai. Ini ketika kita menghadapi orang yang mereka hatinya masih disibukkan dengan kelalaian dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, maka dilakukan dengan model yaitu memberikan targhib ma'idhah hasanah kepada mereka. Ini targhib dan tarhib. Orang yang mereka orientasi dunianya kuat, sampaikan kepada mereka motivasi yang jauh lebih kuat lagi untuk meraih jannah dengan semua kemuliaannya, kelezatannya. Apa yang Anda cita-citakan tentang dunia, bayangan apa yang Anda khayalkan tentang kenikmatan dunia, maka subuhkan kepada orang yang seperti ini segala kebesaran yang berkaitan dengan jannah sedetail-detailnya, sehingga mereka betul termotivasi, tergugah motivasinya untuk meraih jannah yang ternyata surga dunia gak ada apa-apanya. Demikian pula orang yang mereka membayangkan nikmatnya maksiat sehingga dia begitu sangat gampang selalu terseret pada kemaksiatan, maka sampaikan kepada mereka yang menimbulkan rasa takut dia tentang dampak-dampak maksiat yang dia lakukan, baik di waktu cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat, dan ancaman-ancaman berat yang berkaitan dengan maksiat, sehingga benar-benar dia muncul rasa takutnya bagaimana maksiat yang tidak mewariskan kelezatan kecil sesaat tapi akan menanggung derita yang sangat, yaitu parah dan panjang, sehingga akan termotivasi kuat untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang lebih gampang karena untuk menghindari malapetaka yang jauh lebih besar. Orang kalau dia dibayangkan tentang malapetaka yang lebih besar akan menimpa dia, tentu dia akan yaitu memperhitungkan lagi apa yang akan dia nikmati dari kelezatan saat kalau harus berhadapan dengan malapetaka yang ini sangat besar. Menerangkan pada mereka tentang dampak-dampak buruk yang berkaitan dengan apa yang dia sedang lakukan. Orang yang mereka tergila-gila dengan dunia, maka terangkan rendahnya dunia, tersiksanya ahli dunia, kemudian ancaman-ancaman yang mereka tertipu dengan dunia, sehingga mereka termotivasi untuk betul-betul memandang hinanya dunia dan perlu dia meraih yang lebih hebat daripada ini perkara dunia. Intinya menghadapi orang yang hatinya dilalaikan dengan seperti itu atau tenggelam dalam maksiat, maka sampaikan dengan cara al-ma'ruf wal-hasanah, dengan membangkitkan motivasi untuk dia bisa semangat beramal, membangkitkan rasa takut untuk dia bisa mudah meninggalkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Wasilah yang ketiga adalah mujadalah, usul mujadalah, jidal. Jidal ini ada dua. Jidal yang mahmud, ada jidal yang mazmum. Jidal yang mazmum yang tercela, jidal yang hanya atau jidal dalam rangka untuk membela kebatilan, atau jidal hanya untuk memuaskan hawa nafsu tanpa ada niat yang tulus untuk menyingkap kebatilan dan menjelaskan hakikat al-haq. Harus diingat ke asalnya, jidal itu wasilah dakwah. Sehingga tujuannya bukan untuk ngeperuhi orang, biar bonjrot, biar gudres-gudres, wapok kapan, kapokmu kapan, bukan itu. Tapi fungsinya adalah menuntun dia, ibaratnya menyingkapkan untuk dia satu persatu kabut yang menyelimuti dia sehingga dia gak melihat hakikat al-haq. Antum sikapkan satu persatu sampai meripatnya melek betul bahwa dia itu sedang tertutup oleh kabut kebatilan sehingga bisa melihat hakikat yaitu al-haq. Nah, untuk jidal ini tidak sembarang orang bisa melakukan. Jidal ini membutuhkan orang-orang yang khusus. Dan jangan sok jagoan itu nantang debat kalau enggak punya modal. Bisa langsung penyak antum, enggak ada lagi harganya dan memalukan. Jajak jidal perlu ngaku modok, ngahmo. Ini bisa bodirat dan ngisin-ngisinkan. Untuk jidal itu mesti diperhitungkan 90% menang. Artinya yakin bisa, yaitu menyingkap kebatilan dan menunjukkan hakikat al-haq. Seolah Islam, orang yang kenal ini memiliki kitab-kitab produk bantan-bantan kepada ahlul bid'ah, baik itu ahlul kalam, baik itu rafidah, baik itu sufi, baik itu kuburi. Beliau memiliki itu bantan-bantan terhadap mereka semuanya, sehingga sangat wajar kalau musuhnya sebagai Islam sangat banyak. Karena bagaimanapun juga orang mereka tidak ikhlas dibantah, dia akan muntah, dan bagaimana dia kemudian berusaha untuk itu menghinakan orang yang dia sangka atau dia rasa telah menghinakan dirinya. Syaikhul Islam bekalnya satu, sangat piawe, jagoan, pakar, pendikar dalam ilmu syar'i. Dalam syar'i. Nah, kalau kita muyasar aja belum tamat, kemudian ngajak debat, yang diajak debat mau diwonya ahlul bid'ah, ya orang bilang bisa buntal miring katanya. Lek, enggak sisa lagi. Ini ya bahaya yang seperti itu. Sehingga mesti sangat menguasai ilmu syar'i yang pertama. Yang kedua, Syaikhul Islam itu kalau mau debat itu sangat menguasai kebatilannya ahlul batil. Kalau mau bicara dengan orang filsafat ahlul kalam, Syaikhul Islam sangat menguasai ilmu kalam, kaidah-kaidahnya, sehingga ibaratnya kalau menghadapi ahlul kalam itu tinggal nekak-nekoknya itu tinggal krek-krek-krek. Ini betul-betul sangat ini menguasainya. Kemudian yang ketiga, yaitu pengelolaan kejiwaan. Bukan plotnya dia berdebat kalau enggak bisa menguasai kejiwaannya, emosional namanya, gampang kepancing, baru segaris sudah mangar-mangar rainya, sehingga yang maju itu bukan dalilnya tapi tonjokannya. Ini enggak bisa untuk debat kayak ini, enggak bisa. Harus orang yang tenang, jiwanya menang, debatnya ngetutkan itu tekanan di takutnya nanti mentok. Itu yang kayak gitu, yang model itu orang yang mereka itu betul-betul bisa, yaitu untuk dia berdebat. Kalau enggak sabar, kesuwen, cerak, enggak bisa. Karena mesti harus satu persatu itu disingkap, sehingga betul-betul membutuhkan kesabaran yang super ekstra dalam masalah ini. Apalagi orang mereka memiliki syubhat. Syalbani aja ketika mau ngobati syubhatnya anak SMA yang kena syubhat, itu dialognya maraton 3 hari dari Bada Isa atau malam sampai menjelang subuh, itu terus maraton. Itu mengingatkan syubhat itu gak gampang. Dan yang macul ibaratnya itu Syaikhul Islam, anaknya Syalbani, bukan antum. Syalbani yang paculnya itu ibaratnya itu landep, sehingga ngekreknya itu bisa kles-kles. Itu membutuhkan waktu yang sekian, yaitu lama untuk tutul itu bisa meluruskan kembali orang mereka terkena syubhat. Intinya untuk mujadalah itu membutuhkan yaitu keterampilan khusus mereka yang dengan ilmu yang dia kuasai, selain juga ini penguasaan yaitu jiwa. Dan mujadalah itu diberhadapan dengan orang yang mereka itu punya syubhat, sehingga kalau tidak itu ngayel terus, sehingga sini itu masih banyak bantahan-bantahan untuk ini membantah setiap apa yang disampaikan dari ini hakikat al-haq. Sehingga mujadalah intinya adalah bagaimana dia berjidal debat untuk menyikap setiap kebatilan-kebatilan mereka sampai mereka betul-betul tertuntun ini kepada sunnah, sehingga iqamatul hujjah wal barahin, menegakkan hujah dan burhan, ini tanda bukti, ini kebenaran ini, sampai betul-betul disingkapkan dan sampai betul dia merasa betul-betul terpuaskan dengan yaitu bantahan yang dilakukan itu. Yang keempat, di antara wasilah dakwah yang masyru, adalah jihad. Jihad adalah wasilah dakwah. Dalam rangka lillahi kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad masuk dalam ijaratan lantabur, ijarah rabihah, dengan sangat menguntungkan. Dengan jihad fisabilillah, maka berapa banyak manusia yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Dengan karena jihad sendiri adalah tujuannya adalah dakwah. Nah, makanya sebelum Nabi memerangi satu kaum, yang pertama kali dilakukan adalah menawarkan Islam kepada mereka. Karena tujuannya itu bukan membantai manusia, tapi tujuannya itu adalah untuk yaitu menyebarkan Islam seluas-luasnya ke tengah-tengah manusia. Maka ketika Nabi berangkat jihad dengan para sahabat, atau Nabi berwasiat kepada yang memimpin jihad, di antara wasiatnya yang pertama adalah mereka tawarkan Islam kepada ini kaum tersebut. Ditawarkan Islam. Kalau mereka menerima, maka berarti sudah menjadi sama antara dia dengan mereka, dan mereka memiliki hak sebagai muslimin, dan mereka juga tidak kemudian diperangi lagi, tapi telah menjadi saudara ini semuslim. Apa yang mereka miliki menjadi milik mereka, dan bukan menjadi konima, tapi menjadi milik mereka ketika mereka menerima ini Islam. Sehingga tujuannya memang untuk mengembangkan ini Islam. Kalau mereka tidak terima Islam, maka tawarkan bayar jizyah, sehingga mereka menjadi ini kaum yang terlindungi oleh kaum muslimin, memiliki rasa aminnya, dilindungi rasa amannya, dia memiliki jaminan keamanan hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau mereka pula tidak menerima jizyah, mereka tolak, maka baru kemudian ini peperangan. Baru kemudian dia tegakkan peperangan. Sehingga peperangan adalah alternatif kesekian dari ini cara untuk mereka yaitu menaklukkan yaitu musuh. Yang jelas intinya pertama adalah dalam rangka untuk menyebarkan Islam, sehingga dakwahkan dulu Islam kepada mereka. Dan jihad ini ikhwan ada dua, jihad bil hujjah dan jihad bil bisilah. Jihad bil hujjah ini jihadnya para ulama. Dan ini jihad dengan makna yang lebih khusus, jihad spesial. Kalau jihad angkat senjata, bisilah, itu biasanya dilakukan oleh orang bodoh dan juga oleh orang yang pintar. Yang penting dia bisa ngeklek senjata, bisa dia mengendalikan senjata, mengoperasionalkan senjata, maka dia bisa ini perang dengan senjata. Tapi kalau jihad bil hujjah, jihad dengan hujjah, ini gak bisa dilakukan oleh para ulama, karena ini berkaitan dengan menyampaikan hujjah dan menyikap syubhat, sehingga untuk menghadapi alul bid'ah yang syubhatnya sekian buahnya, menghadapi orang-orang ateis, menghadapi orang-orang kafir yang memiliki berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sangat buruk terhadap Islam, ini membutuhkan ulama yang bisa menjelaskan kepada mereka dan menyikap ini berbagai macam syubhat yang mereka buat. Sehingga ini merupakan jihad dengan makna yang khusus, wilayah yang khusus, sehingga ini jihad yang bahkan lebih utama dibandingkan dengan jihad ini dengan pedang. Adapun jihad dengan silah dibutuhkan memang karena dibutuhkannya kekuatan untuk yaitu mengawal ini Islam atau dakwah Islam ini. Ini wasilah atau jihad maksudnya adalah wasilah menawasili dakwah. Dalam sejarah disyariatkannya jihad itu melalui beberapa tahapan. Dan di antara saat Islam sifatnya adalah tadarruj. Ini bertahap. Bertahap. Ibarat membangun juga ini bertahap. Dari Islam ingin membangun ibaratnya istana yang megah, tahapan pertama adalah tahap yaitu mempersiapkan fondasi yang sehebat-hebatnya, itulah dakwah akidah secara umum yang terjadi di Mekah selama 13 tahun. Baru kemudian saat telah di Madinah, maka baru turun ayat-ayat, yaitu ahkam, ayat-ayat hukum, yang ayat ini turun setelah pondasinya betul-betul siap. Maka setiap ada tuntutan, perintah atau larangan, tinggal dindingnya, ibaratnya itu tinggal dinding dengan gampang, karena pondasinya sudah siap. Ibaratnya ditancapi pancangan yang besar, itu sudah siap untuk kemudian didirikan bangunan di atasnya. Pondasinya sudah ini kokoh. Jihad ini termasuk jihad diantaranya syariat yang bertahap. Pengharaman khamr juga bertahap. Semuanya bertahap. Ini termasuk diantara bagian daripada semua syariat Islam. Jihad diantara tahapannya adalah, pertama, bahkan muslimin saat itu dilarang oleh Allah berjihad. Ini kafu aydiyakum, agar mereka menantang tangan mereka, tidak melakukan pembalasan apapun kepada orang-orang kafir. Karena muslimin memang dalam musuh yang sedang lemah, belum punya kekuatan, yang kalau melakukan pembalasan itu bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar. Bukan tidak ada orang-orang yang pemberani di zaman itu. Umar bin Khattab itu dikenal sangat pemberani, sehingga maksudnya Umar ke dalam Islam menjadi darah segar bagi kaum muslimin. Tapi itu pribadi Umar secara khusus, belum mewakili kaum muslimin yang yaitu mencukupi untuk menghadapi orang-orang kafir. Maka jihad masih tetap dilarang. Allah perintahkan untuk menahan tangan-tangan mereka, agar mereka bersabar dengan semua penderitaan-penderitaan yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy, penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan, disabari. Tahan dulu, sabar dulu, sampai nanti ada waktunya. Baru setelah di Madinah ada kekuatan riil, baru kemudian gugur, yaitu ada jihad, itu pun juga bertahap. Bertahap. Tahapan yang pertama, Allah izinkan muslimin untuk berperang dengan orang kafir yang memeranginya. Udina lilladina yuqataluna bi'annahum dhulimu, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu menghadapi orang-orang yang memerangi mereka ketika mereka diperangi oleh musuh, diserang, maka diizinkan muslimin untuk dia yaitu mempertahankan diri dan menghadapi serangan mereka karena mereka dalam kondisi terzalimi. Yang kedua, yaitu memerangi orang yang memerangi orang-orang kafir. Ini perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi mereka, dengan catatan jangan melampaui batas. Itu perintah memerangi orang-orang kafir yang memerangi mereka, dan jangan melampaui batas. Yang ketiga, baru perintah secara mutlak untuk melakukan jihad fisabilillah, memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sebagai perintah Allah SWT, jihad yang dikumandangkan. Ini setelah kebetulan muslimin memiliki kekuatan yang real untuk melawan orang kafir. Adapun dalam kondisi lemah, maka sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, semua ayat-ayat sabar itu diterapkan dalam kondisi lemah. Ketika masih lemah, dan ayat-ayat jihad dalam pengertian ini perang, itu diterapkan ketika sudah memiliki kekuatan yang real. Sehingga bukan asal jihad. Bukan asal jihad. Jihad ada ilmunya, sehingga tidak setiap punya semangat untuk membela Islam dengan sembarangan membunuh orang kafir dikatakan jihad. Sehingga ada bom jihad, ada bunuh diri jihad, ada segala macam yang mereka namai dengan jihad. Ini adalah perbuatan yang bisa justru semakin jauh daripada syariat, ajaran agama Allah Ta'ala. Sehingga kalau mereka mengatakan salafi anti jihad, itu bukan salafi anti jihad, tapi anti jihad yang tidak syar'i. Anti jihad yang tidak syar'i. Antum diajak sholat, sholatnya ngawur rumahnya, terus dibilang antum anti sholat. Gimana? Bukan anti sholat, anti sholat yang gak genah. Sehingga memang setiap yang tidak genah kita mesti harus anti. Sehingga bukan sembarangan orang kemudian dia melakukan dengan label-label yang mereka klaim sebagai perkara yang masyru'. Jihad satu di antara wasilah dalam dakwah. Sehingga dengan jihad Umar ibn Khattab mewariskan dunia kepada kaum muslimin tidak kurang dari sepertiga belahan dunia. Itu dengan wasilah jihad, sehingga tersebar Islam yang sangat luas. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah usrul taklif, takliful qulub. Usrul taklif, usrul dengan melunakkan hati, yaitu betul-betul merebut hatinya orang sehingga terlunakkan. Di antaranya cara Nabi takliful qulub adalah membagi dunia, membagikan harta kepada orang-orang yang masih hatinya perlu dikuatkan dengan harta, sehingga biar semakin cinta kepada Islam. Dan demikian Rasul yang mereka lakukan, Nabi lakukan, sehingga banyak orang yang mereka tertarik kepada Islam itu diawali dengan karena mendapatkan keuntungan dunia, karena mendapatkan keuntungan dunia, sehingga mereka betul-betul merasa ada manfaatnya kenal dengan Islam. Nabi kadang-kadang memberikan gak tanggung-tanggung. Ada seorang kepala suku yang dikasih Nabi itu hewan, tak kambing atau unta, kambing atau keliru, itu sebanyak kambing di antara dua lembah atau di antara dua gunung, sehingga searat-arat kasih ke semuanya sama dia. Lalu dia pulang kepada kaumnya berubah menjadi pendakwah. Apa katanya? Ya kaum aslimu fa inna Muhammadan qad ata'an la yakhsal faqra. Wa kaum masuklah kalian dalam Islam, kan Muhammad telah memberikan dengan pemberian yang tidak takut fakir. Nabi ketika perang Hunain membagikan barang ghanimahnya itu kepada orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, jadi mu'alat. Ada 300 unta, 200 unta, 100 unta. Sampai di antara orang Ansar itu ada yang gelenian ibaratnya, tahu gelenian ya? Gerundelan, ada gerundelan. Yaghfirullah li Rasulillah, semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Yukti Quraisan, beliau telah memberikan kepada orang-orang Quraisy, wayatrukuna, dan meninggalkan kita, wasuyufuna, ini taktur min dimaihim, sedangkan pedang kita masih kotos-kotos darah. Sehingga ada gerundelan seakan-akan Nabi ini sudah cenderung pada Quraisy karena keluarga mereka, dan meninggalkan Ansor padahal telah mendampingi Nabi, bahkan pedang mereka masih basah dengan darah. Maka Nabi pun pidato di depan mereka. Apa katanya? Di antara Nabi setelah dikumpulkan Ansor oleh Nabi, fa innani u'ti rijalan hadithi ahdin bikufrin ata'allafuhum. Saya memberikan kepada seseorang yang baru saja keluar dari masa kekafiran mereka dalam rangka untuk menguatkan hati mereka. Ala tardawna ayat haban nasu bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillah. Tidakkah kalian wahai Ansar, tidakkah kalian ridha Seandainya manusia mereka pulang dengan harta-harta mereka, dengan kambing, dengan unta mereka, sedangkan kalian pulang ke rumah-rumah kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu jauh lebih mahal Rasulullah dibandingkan dengan unta-unta dan kambing-kambing yang mereka bawa pulang. Lalu Nabi menyebutkan tentang kecintaannya kepada Ansar. Wallahi lau salakan nas wadiyan salakal Ansar syiban la salaktu syiban Ansar. Demi Allah, seandainya manusia itu melewati suatu lembah dan Ansar melewati suatu celah bukit atau suatu celah, aku pasti akan berjalan bersama dengan Ansar. Al-Ansar syiari wanas dithar. Ansar itu adalah syiar, yaitu baju dalam, dan manusia yang lainnya adalah baju luar. Artinya menunjukkan kedekatan Nabi kepada orang Ansar, atau orang Ansar atau orang yang betul sangat dekat dengan Nabi. Walau lal hijrah lakuntu lakuntum ro'an minal Ansar. Saatnya bukan karena hijrah, pasti aku akan termasuk orang kan Ansar. Ini Nabi nyatanya menggunakan, ya ini metode ta'liful qulub, bagaimana melunakkan hati orang. Melunakkan orang itu diantaranya juga ya dengan segala macam cara, termasuk diantaranya ngomongi ya, termasuk menyebut jabatannya, kedudukannya. Seperti Nabi ketika beliau surat untuk Raja Persia Romawi, apa bunyinya itu? Ila Herakl Azimur Rum, kepada Heraklius, yaitu tuan besarnya negeri Romawi atau rajanya negeri Romawi, dijunjung oleh Nabi. Sehingga bukan karena dia kafir direndahkan serendah-rendahnya, sehingga tidak ada penghargaan apapun, mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya. Ya seperti umpamanya ungkapan-ungkapan dalam pidato menyebut seseorang, ini Bapak Bupati, Bapak Camat dan seterusnya, didudukkan sebagaimana kedudukannya. Ini diantaranya dalam rangka untuk ini ta'liful qulub, dengan cara yaitu mendudukkan kedudukan mereka sebagaimana kedudukannya. Sehingga ini ibaratnya bisa nguongkan orang sesuai dengan kondisi mereka. Ini termasuk juga ta'liful qulub. Selain juga diantaranya dengan harta untuk melunakkan hati manusia. Ini adalah ta'liful qulub. Kemudian diantara uslub yang lainnya, yang keenam, yaitu hajar. Ayat 9. Uslub hajar, boikot. Memboikot ini enggak asal boikot. Untuk menghajar, memboikot ini, ikhwan, itu ada kaidah-kaidahnya. Memboikot ini itu seperti ngasih obat yang bisa harapannya itu sembuh dan bermanfaat. Sehingga membutuhkan kemanfaatannya itu kembali kepada yang menghajar dan yang dihajar dan masyarakat umum. Itu tujuan menghajar. Sehingga ada kaidah-kaidahnya untuk menerapkan hajar. Jangan sampai antum niatnya menghajar malah acur sendiri, karena tidak mengetahui kaidah-kaidah di dalam masalah menghajar. Lah ibaratnya piye? Anak? Anak bebek? Kati. Ya anak berumur kati. Anak bebek apa? Kunti. Ya piye? Mosok menghajar King Kong umpamanya. King Kong dihajar. Lah umpamanya bakul kerupuk menghajar Pak Camat. Ya dilinggis langsung bisa rudes. Artinya menghajar itu ada kaidah-kaidahnya juga. Jangan antum samakan umpamanya antum dengan Imam Syafi'i umpamanya. seakan-akan antum sudah menempati kedudukan Imam Syafi'i, menghajarnya kayak model Imam Syafi'i. Ya enggak bisa. Itu mesti melihat waktu, tempat, keadaan. Itu intinya ada ilmunya berkaitan dengan masalah boikot, memboikot, menghajar. Karena itu berkaitan dengan ini istilahnya menyuguhkan obat untuk kesembuhan. Sehingga targetnya itu adalah nyasar, bukan sekedar yaitu boikotnya itu, tetapi adalah tujuan akhir daripada pemboikotan tersebut. Tuan, ini sudah kita sampaikan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang bisa kita sampaikan sikap ini bisa sedikit memberikan gambaran berapa wasilah di antara wasilah-wasilah dakwah yang perlu kita perhatikan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.